Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Thumma amara Allahu Syith ibn Adam bikitali Gabil. Wa kana Gabil kama dhukira haraba bi ukhti ila nahiyati min al-ard. Fa'amaraha wa khada'a ukhtahu fa'ahabha wa ruzuka minha awlad kathira. Fasara ilahi syith bi jami' awladih wa taqallada bi sayfillah wa kana baina yaday amud min al-yaqut tahmilul malaikatu dhi'u bil-lail wal-nahar. Faja'a iblis Gabila wa 'alamahu khabar syith فقابله فاقتتلا فانكب قابل على وجهه وأسره شيث وجمع من أولاده وصارت ذريته عبيدا وإماء لشيث وأولاده. ثم أمر شيث الملائكة فساقوه مغلولا يده إلى عنقه فسلكوه في سلسلة من سلسلة جهنم وهو يقول يا شيث احفظ الرحم بيني وبينك وقال لا رحم بيننا بعد أن قتلت أخاك ظلما ووجهه إلى عين الشمس في المغرب ولم يزل مواجها للشمس حتى مات كافرا. ثم أخذ الشيث بعد ذلك في عمارة المدن حتى بنى نيفا على 1,000 مدينة وجعل في كل مدينة منارة ينادي عليها لا إله إلا الله آدم صفة الله محمد رسول الله. وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وولد له آنوش فجعله مكانه والخليفة من بعده وسلم إليه تابوت وأوصاه بقتال أولاد قابل. مات شيث وعمره 720 سنة وكيل عاش بعد آدم 200 سنة ثم عهد آنوش من بعده إلى ابنه كينان وعهد كينان إلى ابنه مهلائيل وكان منزله الحرم. فلما ضاق بهم قسم الأرض بينهم 5 أقسام وأرسل 5 نفر من صلحائهم ليقيموا لهم شرائع آدم وهو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وهؤلاء لما فقدوا بلغ من محبة قومهم لهم جعلوا تماثيل لهم يتسلون بها حتى ظهر إبليس في صورة إنسان بفتنهم وأمرهم وأمرهم بعبادتها وأطاعوا وعبدوها واتخذوها آلهة من دون الله. قال تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم عهد كنان إلى ابنه يريد ثم هو إلى ابنه أخنوه وهو إدريس عليه السلام واختلف في قبر كيلا دفن مع أبويه آدم وحواء يقال إن انتساب بني آدم كلهم ينتهي إلى شيث ونسل سائر أولاد آدم انقرضوا ولم يبقى منهم أحد. Kemarin telah diceritakan ketika Nabi Allah Adam meninggal, sampai proses memandikan, mengkafani dan menyolatinya. Begitu juga disebutkan tentang usia Nabi Allah Adam alaihissalam beserta di mana letak kuburannya dengan perbedaan pendapat yang ada. Kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, ketika Nabi Allah Adam alaihissalam akan meninggal, beliau mewasiatkan kepada putranya untuk memerangi Gabil. Untuk memerangi Gabil, selain diperintahkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun sosok Nabi Muhammad belum ada, mereka sudah mendapatkan perintah untuk mengimaninya. Nah, karena itu ketika meninggal Nabi Adam, Syith ini menjalankan perintahnya Allah dan menjalankan perintahnya orang tuanya untuk memerangi Gabil. Lah, Gabil saat itu tidak ada di tempat itu atau di daerah itu, karena setelah membunuh Habil, Gabil datang pulang ke rumahnya hanya untuk membawa saudara perempuannya yang bernama Ikrimah. Ngulangi cerita, Gabil punya saudara perempuan namanya Ikrimah, Habil punya saudara perempuan namanya Lauda, kembaran ya, kembaran. Gabil punya kembaran Ikrimah, Habil punya kembaran Lauda. Mestinya syariat yang diberikan oleh Allah kepada Adam untuk putra-putranya itu disilang untuk nikahnya. Habil nikah dengan kembarannya Gabil, Gabil nikah dengan kembarannya Habil. Tapi si Gabil ini gak mau, karena saudara kembarannya cantik, sedangkan saudara kembarannya si Habil jelek. Kiranya CNAI, Habil untuk ayu, aku untuk elek. Singkat cerita, bahwasanya sampai terjadi sayembara yang diberikan oleh orang tuanya yang dimenangkan oleh Habil dengan diterima pengorbanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si Gabil tetap gak terima, tidak ingin menyerahkan saudara kembarannya kepada Habil. Ngancam si Habil mau dibunuh, sampai terjadi dibunuh si Habil oleh Gabil. Lah, ketika setelah membunuh Habil, si Gabil ini pulang hanya untuk mengambil saudaranya tadi itu, dibawa. Kalau bahasa kasarannya minggat. Minggat si Gabil dengan saudara kembarannya ini, minggat. Kalau di cerita yang kemarin disebutkan di situ ke Aden. Tapi ada yang mengatakan bukan ke Aden, tapi di daerah lain. Pokoknya tinggal di luar, jauh dari keluarga, tinggal. Nah, sebetulnya saudaranya itu gak mau menikah dengan si Qabil karena tahu mestinya itu silang Habil dengan dia saudaranya Habil dengan Qabil, ditipu sama si Qabil, ditipu akhirnya terjadi pernikahan antara mereka berdua yang tidak halal, yang tidak halal, sampai memiliki banyak anak, memiliki banyak anak, tinggal di satu tempat, ramai tempat itu akhirnya. Dari keduanya ini memiliki anak-anak ramai. Kan itu kan jauh ya, Qabil dengan Syith ini kan jauh. Sampai Syith ini berangkat nyari si Qabil, menjalankan perintahnya Allah dan perintah orang tuanya untuk memerangi si Qabil. Berangkat Syith dengan anak-anaknya, karena gak mungkin memerangi Qabil dengan putra-putranya atau dengan anak-anaknya seorang diri. Berangkat bawa anak-anaknya juga, si Syith ini berangkat bawa anak-anaknya. Lah si Syith ini punya pedang atau punya tongkat terbuat dari yakut. Ini datang iblis ke Qabil. Datang iblis ke Qabil menceritakan, memberitahu tentang Syith yang datang ingin membunuhnya. Datang ingin memeranginya. Jadi Syith apa iblis ini sudah ngabari duluan kepada Qabil. Nah, Qabil kan dari awal sudah di goro itu, dibohongi terus sama si iblis, tapi gak ngeroso sampai menentang dan tidak taat kepada Allah dan ayahnya ini karena iblis, sampai membunuh. Nah ini sampai terakhir kalinya nih, ketika Syith ingin mendatangi Qabil, iblis datang duluan ke Syith, menceritakan bahwa Syith dengan putra-putranya datang ingin memeranginya. Akhirnya sampai mereka bertemu. Akhirnya terjadi peperangan di antara mereka, jatuh Qabil, kalah. Ketika Qabil kalah, sudah anak-anaknya pun menjadi tawanan sebagian. Nah, tawanan perang itu menjadi budak. Seperti kita ceritakan kemarin, ya, ceritanya Ashabul Badr. Dan ketika orang-orang kafir itu ditawan, mereka menjadi budak atau dijadikan alat barter untuk tawanan muslim yang ada di mereka. Nah ini gak ada barter, langsung jadi budak ini. Karena Syith dengan putranya gak ada yang ditawan oleh mereka, jadi budak anak-anaknya. Anak-anaknya Qabil. Qabil gak mampu apa-apa sudah. Syith memerintahkan malaikat untuk membelenggu tangannya Qabil. Belenggu, dibawa dengan rantai, dikatakan rantainya itu bagian dari rantai yang ada di neraka jahanam. Qabil ini sudah ditawan, sudah diikat, dibelenggu, ngomong kepada si Syith, ya Syith ihfazir rahim, ya Syith jaga, perhatikan kerabat, dulur, jadi biar dilepas, ya, biar dilepas, perhatikan dulur. Kita ini saudara, masa kamu dengan saudaramu seperti ini, katanya si Babil. Katanya Syith, la rahimi la rahima bainana wa bainak, tidak ada hubungan kerabat antara aku dan kamu. Kenapa? Karena kamu telah membunuh saudaramu secara zalim. Yaitu Habil. Akhirnya sampai Gabil ini meninggal dalam keadaan kafir. Ya, meninggal dalam keadaan kafir. Setelah meninggal, anak-anaknya menjadi budak, budak untuk Syith dan anak-anaknya. Setelah itu Syith ini memakmurkan kota demi kota, memakmurkan kota demi kota, sampai dikatakan membangun 1000 kota, membangun 1000 kota. Di setiap kota dibangun menara, di setiap kota dibangun menara. Untuk apa? Gunanya di menara itu menyeruhkan kepada orang-orang untuk mentuhankan Allah, mengimani Nabi Adam dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di menara itu disebutkan la ilaha illallah, Adam safwatullah, Muhammad rasulullah. 1000 kota itu, di 1000 kota setiap kota ada menara. Di menara itu kalau sekarang, kalau bahasa kita adzan. Ya, kalau dibahasakan bahasa kita adzan. Jadi setiap menara adzan. La ilaha illallah, Adam safwatullah, Muhammad rasulullah. Itu dari zamannya Syith. Ya, dari zamannya Syith. Lah Syith ini selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lah Syith ini memiliki anak yang bernama Anush. Memiliki anak yang bernama Anush. Nah, Anush ini yang melanjutkan perjuangannya Nabi Syith atau putra Adam Syith, sehingga tabut peti yang diberikan oleh Nabi Adam kepada Syith itu sebelum ke Nabi dari Syith ke putranya Anush. Ke putranya Anush. Dan diperintahkan, diwasiatkan Anush ini untuk memerangi sisa anak Gabil atau keturunan Gabil. Syith meninggal usianya 720 tahun. Syith ketika meninggal usianya 720 tahun. Ada yang mengatakan beliau hidup setelah meninggalnya Nabi Adam 200 tahun. Setelah meninggalnya Nabi Adam, Syith ini hidup selama 200 tahun. Setelah itu Syith mengangkat Anush. Anush mengangkat anaknya bernama Kinan. Kinan mengangkat Mahlail. Dan tempat tinggal mereka ada di Haram. Tapi ketika enggak cukup tempatnya, mereka membagi 5 bagian. Ya, jadi bisa dikatakan apa, tadinya jadi satu tempat, hanya dipencar. Ya, pencar mungkin kalau sekarang itu dibuat desa-desa. Jadi dipencar, dibagi di lima tempat. Yang ditempatkan di tempat itu yang soleh di antara mereka, yang soleh di antara mereka, untuk menegakkan syariat Nabi Adam, untuk menegakkan syariat Nabi Adam. Lah lima itu pertama Wud, Suwa, Yaguth, Wayauk dan Nasr. Lima ini ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda. Diperintahkan mereka untuk berdakwah, menegakkan, mengajarkan syariatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Lah ketika mereka ini meninggal, lima itu Wud, Suwa, Ya'ub, kemudian Yaguth dan Nasr meninggal, lah kaumnya kehilangan mereka. Kaumnya ini kehilangan mereka. Dan mereka sangat mencintai, kaumnya ini sangat mencintai lima orang ini. Di setiap tempat dicintai mereka. Akhirnya, karena mereka bersedih kehilangan lima ini, buat patung. Buat patung yang mirip dengan mereka. Buat patung yang mirip dengan mereka. Pertama untuk ngiling-ngiling, untuk ngingat-ngingat toh. Mereka buat patung untuk ingat-ingat. Tapi akhirnya iblis datang ngerusak mereka. Iblis datang ngerusak mereka sebagaimana di pertemuan yang pertama-pertama kita ingatkan bahwa iblis itu memang selalu ingin merusak umat Islam, orang yang beribadah kepada Allah. Itu tujuannya iblis di mana-mana, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, itu tujuannya iblis. Nah ini tadinya membuat patung bukan untuk apa-apa, hanya untuk ngiling-ngiling. Kalau zaman sekarang, kalau kita foto lah, dia foto nih, kenang-kenangan, lek kangen isok delok kan gitu. Dulu gak ada foto, patung. Datang iblis, datang iblis mulai ngerusak mereka, mengganggu mereka, memerintahkan untuk menyembah sudah, sembahan ini itu dengan caranya iblis sudah. Akhirnya sampai mereka menyembah patung, sampai mereka menyembah patung. Tadinya gobil sampai buat apa api disembah, sekarang mereka yang buat patung diperintahkan untuk nyembah patung akhirnya. Padahal tujuannya awalnya bukan itu. Sehingga Allah turunkan mengingatkan mereka, la tadzurunna alihatakum. Jangan kalian meninggalkan Tuhan kalian. Artinya apa? Jangan kalian melakukan ini akhirnya meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Lah Kinan tadi mewasiatkan atau memberikan kepada Mahlail atau kepada putranya yang bernama Yarit. Yarit memberikan kepada putranya yang bernama Akhnuh. Akhnuh ini nama Nabi Idris dengan bahasa Suryani. Akhnuh, nama Nabi Idris dengan bahasa Suryani. Lah kalau misalnya ada anak Adam sekarang, itu nasabnya sambung kepada Nabi Syith. Adapun anak Adam yang lainnya sudah apa namanya habis, tidak memiliki keturunan. Kalau ada yang ngaku anak Iqobil, ya disambung-sambung lah berarti. Ya mungkin ngaku anak Iqobil, ya paling maling-maling dan pembunuh-pembunuh itu mang. Kalau ada yang ngaku keturunannya Habil, ini perlu dikasih obat penenang. Tidak waras berarti, karena semuanya keturunannya itu habis, kecuali kalaupun ada hanya yang sampai kepada Nabi Syith. Kesimpulannya, dari awal cerita Nabi Adam, kita harus perhatikan musuh nyata kita. Nah, mulai Nabi Adam sampai putranya Habil dengan Gobel sampai saling bunuh, saling menyelakakan, sampai kepada orang-orang utusan Syith yang ngerusak, yang mengganggu, yang menghancurkan mereka, tidak lain tidak bukan iblis. Karena itu jangan sesekali patuh, jangan sesekali nganut, tertipu dengan iblis. Allah sudah menegaskan dalam ayat Al-Quran, inna syaitana lakum aduwan, aduun, inna syaitana lakum aduun. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan fattakhiduhu aduwa, setan itu musuh kalian, katanya Allah, musuh. Jadikan musuh itu musuh, jangan dijadikan musuh itu teman. Setan musuh dedek no konco, ya hancur kita. Jangankan setan, pemabuk misalnya, penjudi, tukang zina misalnya, kita jadikan teman, ya hancur kita. Pertama dia gak ngajak, pertama dia gak nyuruh. Berjalannya waktu mulai, demi persahabatan, mosok gak nyoba titik-titik. Itu selalu seperti itu. Jangan jadikan teman. Jadikan teman itu orang yang baik, orang yang soleh, jadikan teman. Kalau musuh, jadikan musuh. Allah mengatakan fattakhiduhu adwa, jadikan setan itu, iblis itu adwa, musuh. Kenapa? Memang itu musuh. Jangan dijadikan teman. Nah, karena itu lihat, Nabi Adam tertipu, Gabil tertipu. Kemudian orang-orang ya, yang diajarkan, yang diajak untuk beriman kepada Allah oleh Yahud, oleh Wud, oleh Ya'uk, oleh Nasr, ya, tertipu. Kita jangan ikut tertipu. Sudah kita cukup jadikan mereka pelajaran buat kita. Mereka tertipu, kita jangan tertipu. Bagaimana caranya? Kita harus banyak belajar. Kita harus banyak membaca Al-Quran, kita harus banyak berzikir, kita harus dekat dengan kebaikan, ketaatan. Itu berarti kita menjauhkan diri kita dari tipu daya mereka. Nah, kalau kita gak belajar, gak bisa kita menghindar dari tipu daya mereka. Mereka itu pinter, nipunya itu pinter. Nah, kita bisa tidak tertipu kalau kita belajar. Anak kecil itu gak ngerti ya, kalau sulap itu bohongan. Ketika dilakukan dianggap temenan, tapi kita yang dewasa sulap, ya guyu, pola apa? Wis ngerti, wis ero, lek iku goroan. Anak kecil kan nggak tahu. Dari mana kita taunya? Belajar dari masa ke masa, dari masa ke masa kita belajar. Akhirnya kita nggak tertipu lagi. Pertama biar ketipu, tapi berjalannya waktu karena kita belajar gak tertipu. Sama iblis itu, ketika kita kosong daripada ilmu, mudah mengganggu kita, mudah menipu kita. Tapi kalau kita belajar hari demi hari, dari ilmu ini ke ilmu itu, kita fahami, kita amalkan, ketika datang iblis mengajak kita, ingin merusak kita, kita tahu, oh setan nih, setan aja nih setan, katanya ngerusak ini. Nah, kita ikuti, diajak males, diajak males misalnya, biasanya sembahyang berjamaah, kok diajak gak berjamaah, gelem, oh, ini berarti gak diamal no ilmu nih. Tapi kalau dia tahu ilmunya dan mengamalkan, oh, ngejak aku males, ditentang, dilawan, ditentang, dilawan. Nah, karena itu pertama. Yang kedua, di dalam menegakkan kebenaran, di dalam menegakkan kebenaran, jangan pernah melihat orang yang kita hadapi. Di dalam menegakkan kebenaran, jangan pernah kita melihat orang yang kita hadapi. Ndak enak, dulurku dewe. Ndak enak, bapakku dewe. Ndak enak, ibuku dewe. Ndak ada ndak enak. Kalau salah kita harus hadapi. Kalau salah harus kita benarkan. Tapi di dalam menghadapi setiap orang yang kita hadapi, kita harus punya cara. Oh, kepada orang tua, oh kepada saudara, ada caranya. Tapi harus, karena itu kewajiban. Karena kewajiban Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat, siapa yang mengetahui di antara kalian kemungkaran, rubahlah. Rubah. Kita diperintahkan untuk merubah. Dari siapa? Siapapun yang melakukannya. Mau itu orang tua kita, mau itu saudara kita, mau itu paman kita, mau itu misanan kita, mau itu tetangga kita, mau itu siapapun orangnya. Jangan karena kita enggak enak, enggak ada. Ketika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan dilakukan oleh siapapun, kita memiliki kewajiban untuk merubahnya. Memiliki kewajiban untuk merubahnya. Jangan kita melihat kemungkaran orang lain yang melakukan tegas, tidak ada kompromi, hilangkan, bubarkan. Tapi ketika keluarga kita pelan-pelan deh, nganda niku kan gak isok langsungan, duh enak elu. Kalau kepada yang lain langsung kartu merah, tapi kepada keluarga gak kartu kuning, gak kartu kuning, tidak. Kenapa? Sik dibelanjani, sik dikai panganan, sik dijak metu, sik dijak lungo, gak ada kartu kuningnya. Lelek kartu kuningnya gak, kapan kartu merah? Tapi kepada orang lain gak pakai kartu kuning, langsung merah. Loh, justru kepada keluarga kita harus lebih tegas daripada orang lain. Kalau orang lain kita harus memikirkan cara yang terbaik. Kalau kepada keluarga, apalagi itu menjadi kewajiban kita, harus gak gelem, yowes, kudu nurut. Makanya seorang istri ketika gak patuh kepada suami, gugur nafkah hari itu. Gugur nafkahnya. Gak wajib kita kasih nafkah. Gak ada kompromi, harus, mau gak mau, harus gelem nurut. Seperti anak kepada orang tua. Tidak ada sudah. Anak kepada orang tua itu kalau main catur itu sekakmat wis. Wong tua ngomong ayus A, asalkan itu bukan maksiat. Istri juga gitu kepada suami, ketika suaminya memerintahkan A, ya harus dilakoni. Apalagi itu sudah menjadi kewajibannya. Sebelum jadi istri itu kewajiban. Apalagi kalau sudah suaminya ngomong, double itu. Sebelum jadi istri, nutup aurat itu kewajiban. Ketika suaminya memerintahkan, double itu, harus langsung dijalankan. Jangan kepada orang kita tanpa kompromi, tapi kepada keluarga, wah kayak kompromi nih, wah kayak keringanan nih, tidak bisa. Jadi kita harus tanpa memandang bulu lihat sis tadi itu. Kamu memberi saudaramu, nggak ada hubungan family untuk masalah ini. Itu terjadi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika turun ayat menjelaskan tentang Abi Lahab, pamannya sendiri turun, apakah enggak disampaikan sama Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad tutup mulut karena pamannya? Enggak. Disampaikan oleh Rasulullah, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayaslana radzata lahabi wa imra'atuhu hamalatal. Atau disampaikan oleh Rasulullah, bukan karena pamannya enggak disampaikan sama Nabi Muhammad, enggak. Sekalipun itu menjelaskan tentang pamannya, disampaikan oleh Nabi, enggak ada kompromi Nabi. Gue tak sampai nang wong-wong tertentu ae, ndak nang liyane, enggak. Disampaikan sama Nabi Muhammad. Disampaikan. Tapi kita di dalam menyampaikan kebenaran, kebaikan, harus memikirkan cara. Harus memikirkan caranya. Jangan asal menyampaikan. Kita ingin apa yang kita sampaikan itu kan didengar dan dipakai. Kan gitu ya. Jangan sampai kalau kita menyampaikan gak dipakai, gak didengar, malah dicemooh, malah dihina. Lah kita harus memikirkan caranya. Harus memikirkan caranya. Karena apa? Ketika kita menghadapi orang yang gak ngerti, kita menghadapi orang gak mengerti, itu berarti kita harus dengan caranya mereka, supaya mereka mengerti anak kecil itu, anak kecil kan dan ono nak ngerti-ngerti tak oleh iki ngene-ngene ndak ngerti dia wong jenenge arek cilik. Coba pakai caranya mereka. Misale tiba iku lara. Coba dudukno. Lek tiba iku lara. Lho, baru nanti mereka ngerti. Kok nanti tiba meneng, ndak kira wani pisan. Takut sudah. Kenapa? Sudah ngerasakan lek tiba iku lara. Main pisau itu sakit. Biarkan. Kena lo lading. Mari ngono. Kayak ngondulinan lading meneng, ndak wani. Nah orang yang gak ngerti, kita harus memakai caranya mereka. Bukan orang gak ngerti langsung kita haram-haramkan. Haram dosa iki. Lho wonge gak ngerti kok haram dosa. Bingung wonge. Harame teko ndi, dosane teko ndi? Lho pahamkan dulu, ajarkan dulu. Biar dia mengerti kalau itu haram, dari mana haramnya. Kalau itu dosa, dari mana dosanya. Ajarkan dulu, baru nanti kalau sudah mengerti, sudah paham, baru kita mengingatkan dengan yang lebih keras dari sebelumnya. Paham ya? Jadi kebenaran untuk kita sampaikan, jangan melihat orang. Siapapun kalau melakukan kesalahan, kita ingatkan. Tapi kita harus memikirkan cara yang baik untuk mengingatkan mereka. Nah, mudah-mudahan yang sedikit manfaat buat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita di dalam menjalankan kebenaran, ketaatan, dan mudah-mudahan Allah menghilangkan dan menjauhkan kepada kita kemaksiatan dan kemungkaran. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.